Yahya pasal 86. Kupawan ngasan mo kamu jo'o, anna danggi mi kaaturannu, amitang matappa apole, ladiulai kamu lan may bola pas sambajangan. Laden to'o yawatunna, na yato tombuno kamu, nasangi kumuam pugawki kameloan lako puang Allah Ta'ala. Napugawki susi jo'o lako kamu, nasawa teeda naisen nito ambe, namoy aku teeda to'o naisen na. Apa kupawan mo kamu te eto? Annaya ke jajimi, lami ingaran kumua, mangka jolom empawan kamu. Mpataruhi kadana puang isa na kua. Sinin na te kupau, te eda panaden kupawan kamu melaujo namai, sanga solabanguna piki. Apa ya te eto? Lapole mo lakotos suana. Namoy mesa te eda bangka mo ngkutanaina akumua, umbor alatani imale. Nalame masse penawami te eto? Nasaba kupawan mo kamu kumua, lapole mo. Tongan te kupawan kamu kumua, labi den buana lako kamu ke pole na, sangaya ke la teeday kupole, teedan na la ratu jo to mga pakatana. Apa ya ke pole na, laku suay ratu lako kalemi. Na ya ke ratu mito roh Allah Ta'ala, lana pamanasay kumua sala to tolino. Lana pamanasay lako tolino, apa to disanga dosa, pangsesana puang Allah Ta'ala, na kumua totang madosa na. Lana pamanasa kumua, madosa ito tolino, sanga teeda na matappa lako aku. Lana pamanasa to kumua, totang madosa na, sanga pole na lako ambe na tarima na teeda mamilang kita na. Lana pamanasa to kumua, lana sesami puang Allah Ta'ala totolino, sanga disesami to balisi tong kuasai teelino. Buda pa to lakupawan kamu, apa teeda pamikulem pahangi. Apa yan na ratu mo joroh Allah Ta'ala, yamol lang pamanas sa ito katonganan na puang Allah Ta'ala, na yato amang patuju kamu nisin nito sinin na pangajaran tongan. Teeda na mangkada si turu upak kailoran na, apa sinin na to na saading jomay aku, yamo napaw. Nala napawan to kamu to apa la jaji kianu. La napakalabih na, nasaba iya to napawan kamu, natarima pole jomay kaleku. Sinin na to apa na ampuy ambe, apang kutoo, yamo kukua kumua, yato apa na pawang kamu roh Allah Ta'ala, polejo may kaleku. Mpataruhi kadana puang isa na kuwa. Cingga atu umora na teeda mamikita na cingga atu to umora amikita pole na. Baatu pira-pira to anak gurun na si kutana-tana na kuwa. Apa rabat tuanan na jo na kuanki, cingga atu umora na teeda mamikita na cingga atu to umora amikita pole na. Na apa pole e pabat tuanan na jo na kuwa, la pole na ala kuambe. Si kutana taruh pa iya na kuwa. Apa raya bat tuanan na jo cinggatu, teda kita taiseni apa raya jo na pau. Naisen puang isa kumua maduang nilang kutanai, ya mo jo na kuang kuan ni. Kukua nena, cinggatu umura na teda mamikita na cinggatu to umura amikita pole na. Ya mo raka jo amisi pangkadai. Lami ingaran te'e kadangku kumua, laku marrak kamu. Mimba tingi to'o, apala mario ito totang matappa. Lama susah penawami, apa yato kamasusan mi, lana sulai kamasannangan. Yato kamasannangan mi, susi tobae ne laki anak. Yake laki anak ki, liwa susan nama padik manguriwa. Apa yan na kalaparan mo, tak apa te'eda mo na ingaran ito padik kina nena, nasabak gajasan nangin jajian mesa apia tamalino. Susito mo kamu, masusa penawami te eto, apalaku siamparan pole kamu, ami memasan nang. Namoy mesa atau, te edang kulen nalai kamu jok kamasan nangan mi. Naya jok watu te edamo amilang kutanaina. Lami ingaran te e kadangku kumua, moy apa mi peta adalako ambe empau sangangku, lanaben kamu. Naratu lako to'o allo, teeda pami peta adai to apa lako ambe empau sangangku. Peta adai ami diben, nasukku to kamasanangan mi. Mpataruhi kadana puang isa na kuwa. Sininna tee kupawan kamu, kupakian ngasang pangapasusian. Apaladin watunna, na teeda mo kupakian ni pangapasusian, apa kupau manas sabanga mo lako kamu, mpa manas sa ito ambe. Yajak watu, lameta ada kamu lako ambe empau sangangku. Teda na parallu aku lampeta adan kamu lako ambe, sanga napaka moja mo kamu ambe. Napa kamojak kamu? Nasabak mimpa kamojak nak? Mima tapak to aku mua topolejo nak mai ambe. Topolejo nak mai ambe, ku minta malino. Naya te to'o laku salaimi te elino, ku pole-pole laku ambe. Mangkada mito anak kurun nang kuen ni. Oh puang, mana rita pau manasa te to? Te damo tapake kada pang pasusian. Mane kisen riku mua, kita nisen ni to sinin na apa, taisen jolo to apa lana kutanan ki tau. Ya mojo matapakan kumua to pole joki mai puang ngalla ta'ala. Na pebali ipuang isa na kua. Jaji matapak mora kamu kate to, lana dete mi wattunna, nasitongan na wattunna mi te to, kumua la dipasi sarak-sarak kamu. Padala pole kamu lakobolami, ami salai nak mesa-mesa. Apa si tonganna? Teeda ku mesa-mesa. Sangaden ambe ku solan. Kupawan ngasan mo kamu tee. Ami ampa kamasanangan. Nasabak memesa mo kamu sola aku. Lama pardi kamu dipakariorio lan lino. Apa pemawatangi ipenawami? Nasabak mangka mo entaloi kuasan na lino.